kutur dan sebagainya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, bahwasanya memang di sana ada dua lafaz. Yang pertama dibaca wahwa aqsamun kutur. Ya. Wahwa aqsamun kutur. Dengan kaf yang di dhammah dan sa yang di dhammah. Kemudian mimnya pada aqsam itu marfu. Dengan di dhammah. Wahwa aqsamun kutur. Dan ini sesuai dengan nuskhah yang dita'liq oleh Al-Allamah Al-Badiri Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala. Dengan lafaz wahwa qasamun kutur. Di sebagian nuskhah disebutkan dengan wahwa aqsaman kasur. Dengan mim pada aqsam yang di nasabkan aqsaman, kemudian kathur, kafnya di fathah sebagai fiil. Maka di situ aqsaman kedudukannya sebagai i'rabnya sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz at-taqdir wa huwa kathura aqsaman wa kathura ad-da'ifu aqsaman, dan dua-duanya boleh. Boleh dibaca dengan dua lafaz ini. Nah, memang disebutkan pada nuskhah Al-Mandumah Al-Baiquniyah. Wallahu a'lam. Ya, jadi boleh dibaca fahwa ad-da'ifu wa huwa aqsamun kuthur wa fahwa ad-da'ifu wa huwa aqsaman kathur. Kita lanjutkan membaca syarahnya. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wastathna ba'dul ulama'il ahadits allati turwa fit targhib wat tarhib. Sebagian ulama mengecualikan tentang bolehnya menukilkan atau meriwayatkan hadis-hadis dhaif, yang mana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya tidak boleh menukilkan atau meriwayatkan hadis dhaif kecuali dalam rangka menjelaskan kelemahan hadis dhaif tersebut. Jadi harus ketika menyebutkan hadis dhaif harus disertai penjelasan bahwasanya ini hadis dhaif. Ya. Adapun sebagian ulama memperkecualikan hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan di dalam targhib wa tarhib. Itu hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan dalam rangka targhib, memotivasi untuk beramal soleh, wa tarhib, dan memperingatkan dari ya amalan-amalan yang dibenci di dalam syariat ini. Baik perkara yang sifatnya haram atau makruh. Jadi kalau kita mendengar istilah targhib dan tarhib, targhib itu dari kata raghaba yuraghibu. Artinya memotivasi. Hadis-hadis yang berisi motivasi, yang menghasung untuk melakukan amal soleh. Adapun kebalikannya terhib dari kata rahaba yurahibu, artinya menakut-nakuti. Itu memberikan peringatan, memberikan rasa takut dari amalan-amalan yang mungkar. Ma'asi, ya, al-bid'ah dan sebagainya. Fajazu riwayat ad-da'ifi minha. Maka sebagian ulama tadi membolehkan untuk meriwayatkan hadis dhaif yang termasuk golongan ini. Itu hadis dhaif yang diriwayatkan dalam rangka apa? At-targhib wa at-tarhib. Lakin bi arba'ati syurutin. Akan tapi dengan empat syarat. Jadi para ulama yang membolehkan meriwayatkan hadis dhaif dalam permasalahan at-targhib wa at-tarhib tetap membuat 4 syarat. Ada 4 persyaratan bolehnya meriwayatkan hadis dhaif dalam permasalahan at-targhib wa at-tarhib. Jadi enggak mutlak boleh. Ya. Harus memenuhi 4 syarat ini. Kalau 4 syarat ini enggak terpenuhi ya enggak boleh. Ya. Asyamtul awal, syarat yang pertama, ayyakunal hadithu fit targhibi wa at-tarhib. Hadis tersebut berbicara tentang at-targhib wa at-tarhib. Ya. Dengan makna yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi tidak boleh hadis dhaif diriwayatkan dalam permasalahan ahkam yang terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat. Enggak boleh. Atau hadis yang diriwayatkan atau berbicara tentang permasalahan akidah, tentang usuluddin. Ya, tidak boleh menyebutkan hadis dhaif atau berhujjah dengan hadis dhaif secara mutlak dalam permasalahan ahkam, dalam permasalahan usuluddin yang terkait dengan pondasi-pondasi agama. Dibolehkan hanya sekedar untuk targhib wa tarhib, untuk memotivasi dan untuk memberikan tarhib, peringatan dan rasa takut dari amalan-amalan yang mungkar. Asyartus tsani, syarat yang kedua, alla yakuna ad-dha'ifu syadidan. Hadis dhaif tadi tidak boleh syadid, tidak boleh sangat. Kelemahannya tidak boleh terlalu lemah. Itu sangat lemah. Fa in kana syadidan fala tajuzu riwayatuhu. Jika lemahnya sangat maka tidak boleh meriwayatkannya. Walau kana fit targhib wa tarhib, walaupun dalam pembahasan at-targhib wa tarhib. Contoh hadis lemah yang sangat apa? Hadis maudhu. Contohnya hadis palsu. Ya. Maka enggak boleh meriwayatkan hadis palsu. Loh ini kan dalam permasalahan targhib wa tarhib, enggak boleh. Kalau hadisnya hadis palsu. Karena hadis palsu termasuk jenis hadis lemah yang syadidud dhaf, yang sangat lemahnya sangat. Tidak boleh diriwayatkan walaupun dalam urusan atau pembahasan at-targhib wa tarhib. Sehingga yang dibolehkan di sini adalah dhaif yang yasirud dhaf, yang lemahnya ringan. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyakunal haditsu lahu aslun sahihun tsabitun fil kitabi abis sunnah. Hadis tersebut memiliki asal, memiliki asal sahih, yang sahih, tsabitun, yang tetap berdasarkan Alkitab was sunnah. Itu ada dasarnya, ada landasannya yang dikuatkan di dalam dalil yang lain, dalil syar'i yang lain, baik ayat Al-Qur'an maupun sunnah nabawiyah yang sahihah. Contohnya kata beliau, mithaluhu law ja'ana haditsun yuraghibu fi birril walidain. Misalnya datang kepada kita sebuah hadis yang menghasung untuk birrul walidain, tapi ternyata hadisnya lemah dengan kelemahan yang ringan. Wa haditsun akhar yuraghibu fi salatil jamaah, atau hadis yang lain yang menghasung, memotivasi untuk melakukan salat berjamaah, tapi ternyata hadisnya lemah dengan kelemahan yang yasir, yang ringan. Wa akharu yuraghibu fi qiraatil qur'ani, dan yang lain menghasung, memotivasi untuk membaca Al-Qur'an. Wa kulluha ahaditsu dha'ifatun, dan semuanya adalah hadis-hadis yang lemah. Itu lemahnya lemah yang ringan. Walakin qad warada fi birril walidain, akan tapi ada asalnya atau dasarnya berdasarkan ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang apa? Birrul walidain, diperintahkan untuk birrul walidain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ada ayatnya yang menghasung untuk birrul walidain. Begitu juga salat berjamaah, wa fi salatil jamaah, ada hadis sahih yang menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah atau keutamaan sholat berjamaah dalam Al-Quran. Warka'u ma'ar raki'i, rukuklah bersama orang-orang yang ruku, yang memberikan isyarat tentang perintah untuk sholat berjamaah. Wa fi qira'atil Quran, dan juga perintah untuk, ada dasar tentang amalan qira'atul Quran, membaca Al-Quran, ya, diperintahkan dalam Al-Quran, begitu pula di dalam sunnah yang sahihah dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, ternyata hadis itu dhaif dengan kelemahan yang ringan, maka boleh diriwayatkan kalau memenuhi syarat, karena memang qira'atul Quran ada dasarnya, baik di dalam Al-Quran maupun as-sunnah, as-sahihah. Ahaditsu sahihatun tsabitatun fil kitabi was sunnah. Ya, akan tapi telah ada diriwayatkan di dalam permasalahan birrul walidain, salat berjamaah, qiraatul Quran, hadis-hadis yang sahih, yang tsabitah, yang tetap berdasarkan Alkitab was sunnah. Asyaratur rabi', syarat yang keempat, alla yu'taqada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi telah mengucapkan hadis tersebut. Ya, tidak boleh meyakini dalam hati bahwasanya ini hadis Nabi yang beliau ucapkan. Li'annahu la yajuzu ayyu'taqada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala haditsan illa idza kana qad shahha anhu dzalika. Karena tidak boleh meyakini bahwasanya Nabi telah mengucapkan suatu hadis kecuali yang benar-benar sahih dari beliau. Ya, dimaksud sahih di sini baik sahih secara derajat sahih ataupun hasan. Ya, karena di sana ada ulama yang membagi hadis menjadi tiga jenis, sahih, hasan, dhaif. Ada juga yang membagi hanya dua jenis. Hadis itu hanya sahih dan dhaif. Maka kalau ada sebagian ulama yang membagi hadis hanya dua jenis, sahih dan dhaif, maka mereka memaksudkan, memasukkan derajat hasan ke dalam jenis sahih. Ya. Jadi maksudnya tidak hanya yang sahih, yang hasan enggak boleh, ya. Yang beliau maksudkan di sini hasan masuk, ya. Hadis yang hasan juga masuk di dalam kriteria sahih. Maka ini empat syarat yang harus terpenuhi ketika meriwayatkan hadis-hadis dhaif di dalam pembahasan at-targhib wa at-tarhib. Ya. Secara ringkas, yang pertama apa? Diriwayatkan dalam permasalahan at-targhib wa at-tarhib. Yang kedua, tidak boleh lemahnya, tidak boleh sangat, ya, tidak boleh syadidud dha'f. Yang ketiga, harus memiliki dasar di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang ketiga, tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi telah mengucapkannya. Ya. Dan ini enggak semua orang tahu. Ya. Mungkin hanya yang belajar saja yang mengetahui syarat-syarat ini. Maka sangat disayangkan sebagian kaum muslimin yang berhujjah, kan boleh, sebagian ulama membolehkan meriwayatkan hadis dhaif, tapi enggak dirinci. Ya boleh, sebagian ulama memang membolehkan, tapi bagaimana syaratnya? Ya, dalam permasalahan targhib wa tarhib saja dan syarat-syarat yang lain. Nah, sangat disayangkan sebagian orang terlalu bermudah-mudahan sampai dalam permasalahan hukum syariat juga memakai hadis dhaif. Terlebih lagi permasalahan akidah yang terkait dengan al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib, juga memakai hadis dhaif. Maka ini adalah kekeliruan, ya, yang sangat jelas. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan berikutnya, qala rahimahullah walakinnal ladzi yadhharu li, akan tapi yang tampak bagi saya, ini pendapat beliau, annal haditsa dhaifa la tajuzu riwayatuhu illa mubayyanan dha'fuhu mutlaqan. Bahwasanya hadis dhaif tidak boleh diriwayatkan kecuali dijelaskan kelemahannya secara mutlak. Jadi seakan-akan beliau menjelaskan atau menyebutkan syarat yang kelima. Ya, kalau menyebutkan hadis dhaif dalam permasalahan targhib wa tarhib boleh dengan 4 syarat di atas ditambah satu syarat yang kelima, yaitu harus disertai penjelasan. Harus tetap dijelaskan hadis itu dhaif. Dari sisi sanadnya atau ya matannya ada barakallahu fikum ada cacat dan sebagainya. La siyama bainal 'amah. Terlebih lagi jika disampaikan di kalangan masyarakat awam, masyarakat umum tadi yang kita bilang, yang mereka kebanyakannya tidak memahami syarat-syarat yang disebutkan ini. لِأَنَّ الْعَامَةَ مَتَى مَا قُلْتَ لَهُمْ حَدِيثًا فَإِنَّهُمْ سَوْفَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. Karena masyarakat awam, orang-orang awam, itu bukan tullabul ilm, bukan para penuntut ilmu yang memang fokus untuk mempelajari ilmu syariat terkhusus ilmu hadis. Karena orang-orang awam ketika engkau mengatakan kepada mereka sebuah hadis, yaitu menyampaikan sebuah hadis kepada mereka, mereka enggak akan bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, ya. Selama mereka mendengar ada hadis, fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu haditsun sahih. Maka mereka akan meyakini itu hadis sahih. Enggak peduli bagaimana sanadnya, yang penting hadis. Kalau ada orang mengucapkan qala Rasulullah, berkata Rasulullah, langsung diyakini, oh ini hadis sahih. Padahal tidak demikian. Ya. Ini sebagaimana yang sering ya terjadi pada khutbah khatib-khatib Jumat misalnya. Sering di antara mereka menyampaikan hadis-hadis yang lemah, tapi tidak disertai penjelasan hadis itu hadis lemah. Lah orang-orang awam enggak bisa membedakan mana yang lemah, mana yang sahih. Ya. Kapanpun mereka mendengar Rasulullah bersabda, maka yang mereka yakini itu hadis sahih. Oh, berarti Rasulullah sudah mengucapkan, pernah mengucapkan sabda tersebut. Ya. Oleh karena itu di sini pendapat Syekh Al-Utsaimin, dan nampaknya memang ini adalah pendapat yang kuat, bahwasanya tetap harus dijelaskan kelemahan hadis tersebut. Fa innahum sawfa ya'taqiduna annahu haditsun sahihun wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu. Karena orang awam kalau mendengar hadis, maka mereka akan meyakini itu hadis sahih dan bahwasanya Rasulullah pernah mengucapkannya. Wa li hadza min al-qawa'idil muqarrarati indahum. Oleh karena itu di antara kaidah-kaidah yang tetap di kalangan mereka, itu di kalangan orang-orang awam. Ya. Annama qila fil mihrabi fa huwa shawab. Ini kaidah yang salah ya tentunya. Kaidah yang keliru tapi beredar di sebagian orang. Faedahnya apa bunyinya? Annama qila fil mihrabi fa huwa shawab. Semua yang diucapkan di mihrab, semua yang diucapkan, yang disampaikan di mihrab, semuanya benar. Ya. Padahal belum tentu, ya. Tergantung siapa yang menyampaikan. Enggak semua yang disampaikan di mihrab itu mihrab yang di masjid ya. Enggak semua yang disampaikan di mihrab itu benar, tapi ini faedah yang berlaku di kalangan mereka. Wa hadhihi al-qa'idatu muqarraratun 'indal 'amah. Ini adalah kaidah yang tetap di kalangan orang-orang awam. Falau ta'ti lahum bi akdhabi haditsin 'ala wajhil ardi la saddaquka. Kalau seandainya engkau menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang awam tadi, hadits yang paling dusta di muka bumi ini, la saddaquka, niscaya mereka akan membenarkanmu. Itu meyakini hadis itu sebagai hadis sahih. Walihada fal'amatu sayusaddiqunaka hatta law bayyanta lahum du'fahu. Oleh karena itu, ya, kalangan awam akan membenarkanmu walaupun engkau telah menjelaskan kelemahan hadis tersebut. Ini sebagian orang-orang awam yang memang enggak paham ilmu hadis. Sebagian mereka sampai ada yang mengatakan, ya lemah-lemah kan tetap hadis. Sedaif-daifnya hadis kan tetap hadis. Ya itu kan. Sebagian orang awam enggak paham. Karena mereka enggak paham lafaz dhaif, istilah dhaif itu apa maknanya, mereka enggak paham. Yang penting mereka mendengar hadis ya selama lama hadis kan tetap hadis. Itu. Karena memang kebidakpahaman mereka. Oleh karena itu, para thullabul ilm, ini nasihat bagi kita semua. Begitu pula kepada para khutaba, para duat, ya, para muballigh, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fil 'amah, terkait dengan urusan masyarakat umum, ya, kalangan awam. Jangan sampai mempermainkan mereka, ya. Kita harus mengetahui kondisi mereka. Maka di antara bentuk rahmat kepada kalangan awam, hendaknya menjelaskan, ya, setiap hadis yang disampaikan, terkhusus hadis yang lemah, supaya tidak diyakini sebagai hadis yang sahih yang pernah disabdakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. La siyama fit targhib wa tarhib, terkhusus jika hadis itu berbicara tentang targhib wa tarhib, yang mendorong untuk beramal, yang berisi peringatan dari kejelekan. Fa innal 'ammiya law sami'a ay hadithin la hafizahu duna intibahi li darajatihi wa sihhatihi. Karena orang awam, kalangan awam, kalau mendengar hadis apapun, mereka akan menghafalnya tanpa memikirkan sedikit pun tentang derajat hadis tersebut dan kesahihannya. Walhamdulillahi fa inna fil Qur'anil Karim was sunnatin nabawiyyatil mutahharati as-sahihati ma yughni an hadhihi al-hadith. Alhamdulillah, sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah nabawiyah yang suci dan yang sahih telah ada apa yang telah mencukupi bagi kita, bagi umat ini, dari hadis-hadis dhaif tersebut. Yang hadis sahih masih banyak. Kenapa harus memakai hadis yang dhaif? Ini maksud beliau, ya. Apa yang sahih dari hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Qur'an telah mencukupi kita. Enggak perlu hadis-hadis dhaif tersebut. Qala rahimallahu wal gharibu anna ba'dal wadda'in alladhina yakdzibuna 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad'u ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hasin nasi 'ala tamassuki bis sunnah. Dan yang aneh, ya, beliau menjelaskan suatu fenomena yang gharib, yang aneh. Dan yang aneh, sebagian wadda'in, bentuk jamak dari al-wadda', wazannya fa'al dari kata wadda'a, yang dimaksud di sini adalah para pemalsu hadis. Dan yang aneh, bahwasanya sebagian al-wadda'in, para pemalsu hadis, yang berbuat dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memalsukan hadis-hadis Nabi dalam rangka menghasung manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah. Ini suatu yang kontradiktif, ya. Bagaimana bisa mereka meriwayatkan hadis palsu dalam rangka apa? Untuk menghasung manusia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Loh, dia sendiri mendustakan, ya, mendustakan Nabi. Dia sendiri telah berbuat dusta atas nama Nabi. Lalu bagaimana mereka dia menghasung manusia untuk berpegang teguh dengan sunnah? Waqalu, bahkan mereka mengatakan innana lam nakzib ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innama kadzabna lahu. Ini syubhat, ya, tapi tentunya syubhat yang sangat lemah. Apa itu mereka mengatakan? Lo, kita kan berdusta bukan untuk menghina Rasul, bukan untuk menjatuhkan Rasul, bukan untuk mencela Rasul. Kita berdusta untuk membela Rasulullah. Kita berdusta untuk memuliakan, menghormati Rasulullah. Kita berdusta untuk menghasung manusia berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Nah, ini syubhat. Maksudnya apa? Loh, dusta saya ini dusta yang benar, dusta yang baik. Ya, ini syubhat. Allahul musta'an. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul sendiri telah bersabda, telah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka, waliyadu billah, sebagaimana yang telah disebutkan. Amma nahnu faqad kadzabna lahu. Jadi di sini lafadznya apa? Man kadzaba alayya, ai ala rasul, dengan apa? Dengan harfu ala. Maka syubhatnya, amma nahnu faqad kadzabna lahu. Kalaupun kita, adapun kita, kita berdusta, kadzabna lahu. Ya. Itu maksud mereka berdusta untuk kebaikan. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimallahu, wa hadza tahrifun lil kalimi an mawadhihi. Ini adalah bentuk tahrif. Mentahrif makna hadis. Ya, mentahrif, mengubah-ubah, menyelewengkan makna suatu ucapan dari tempatnya. Ya, dan ini adalah kelakuan tercela orang-orang Yahud, ya, yang hendaknya kaum muslimin membersihkan dari kelakuan tersebut atau dari kebiasaan tercela orang-orang Yahudi ini. Liannaka nasabta ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yaqulhu. Karena engkau telah menisbatkan kepada Rasul sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan. Ya. Wa hadza huwa al-kadzib alaihi sarahatan. Maka ini termasuk bentuk berdusta atas nama Nabi secara terang-terangan. Wa fi sunnati sahihati ghinan amma kadzabta alaihi. Dan di dalam sunnah sahihah, sunnah yang sahih, hadis yang sahih, sudah ada kecukupan dari apa yang telah engkau berdusta atas nama beliau. Jadi ini bantahan. Bantahan terhadap syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang suka memalsukan hadis tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Sekaligus kita membaca bait yang berikutnya.